Islam tidak hanya memperhatikan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, tapi juga dengan lingkungannya. Baik lingkungan yang dalam artian kebersihan, ketertiban, keindahan, ya, baik lingkungan dalam arti hubungan dengan tetangga, ya, bagaimana Islam sangat memperhatikan kenyamanan kehidupan bertetangga. Maka dari itu, salah satu poin penting sebenarnya yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari adalah tetangga kita. Tetangga yang baik akan memberikan inspirasi-inspirasi positif ke dalam kehidupan kita. Tetangga yang jahat akan menyebabkan kita tidak nyaman, ya, tidak aman, bahkan mungkin tidak mendapatkan ketenangan di dalam keluarga kita. Maka dari itu, Islam mengatur hak-hak setiap hidup bertetangga, baik bertetangga dengan ini, karena tetangga itu ada bagian-bagiannya, ya, bisa tetangga dengan karib kerabat kita, jarun wa qaribun. Dia tetangga sekaligus adalah keluarga dekat kita, tetangga dan keluarga dekat, atau jarun, ya, tetangga tetapi bukan keluarga dekat, bukan sanak famili kita, bukan keluarga kita, atau tetangga yang beda agama dengan kita. Islam mengatur bagaimana masing-masing itu, ya, hendaknya diperhatikan bagaimana kehidupan bertetangga merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Islam. Dari sini terjawab oleh kita, bagi orang-orang yang mempersangkakan kepada Islam suatu yang sangat negatif, mengatakan Islam itu adalah radikal, bahwa orang yang mempelajari Islam akan menyebabkan dia berpaham radikal. Padahal, jika seseorang mengerti ajar Islam, dia akan mencintai Islam ini, akan melihat bahwa Islam adalah agama yang amat toleransi, agama yang sangat menjaga hak asasi, agama yang sangat humanis, agama yang sangat menyebarkan kedamaian, keselamatan, dan ketenteraman. Maka dari nama Islam itu sendiri, ya, di antara artinya keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ya, maka Islam atau orang Islam dimanapun dia berada, seharusnya dia membawakan kedamaian, memberikan kedamaian, menyebarkan kedamaian, ketenangan, ya, kenyamanan, kesenangan, dan itulah perumpamaan seorang Muslim. Ya, dia seorang Muslim tidak sedikit pun akan membawa bahaya bagi lingkungan yang di sekitarnya. Nah, apalagi orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Banyak keluhan daripada tetangga-tetangga masjid ketika aturan-aturan ibadah di masjid itu tidak sesuai dengan sunnah. Seperti umpamanya, ya, ini keluhan-keluhan ini kenyataan, ya, bukan kita buat-buat. Ya, ketika kenapa beratnya sebagian non-muslim ketika ada pendiri masjid di dekat lingkungan mereka, karena memang dalam praktek mereka lihat kadang-kadang adanya ritual-ritual yang mengganggu kenyamanan mereka, yang sebenarnya itu tidak dituntunkan dalam Islam, dan Islam tidak membolehkan hal itu sebenarnya. Cuman budaya kebiasaan masyarakat yang melakukan tanpa disadari dengan alasan beragama tujuannya baik, tak akan tetapi tidak memperhatikan tuntunan sesuai dengan sunnah. Melakukan pemanasan salawatan dengan suara yang keras sebelum sholat atau selesai sholat, nyanyi-nyanyian sebelum waktu sholat, baca Al-Quran yang dipancarkan melalui pengeras suara di luar kepada sekitar, itu mengganggu. Mengganggu sekali. Di dalam Islam tidak ada yang disyariatkan untuk dipakai dengan cara keras, ya, kecuali hanya azan. Bahkan iqamah pun, ya, ulama mengatakan lebih afdol tanpa pengeras suara. Yang boleh itu hanya azan, baru dikeraskan. Selain itu tidak ada disyariatkan untuk dipakai pembesar suara. Baik baca Al-Quran, jika kita tadarus di malam Ramadan di masjid, tidak ada tentunya agar kita pakai toa di luar umpamanya. Ya, karena akan mengganggu tetangga kita, mungkin ada orang yang sedang istirahat, mungkin ada orang yang sakit, mungkin ada orang yang juga beribadah di rumahnya. Ya, juga mungkin tadarus bersama keluarganya. Ternyata suara toa yang keluar dari masjid sangat mengganggu mereka. Nah, jadi sebenarnya Islam yang damai adalah Islam yang mengikuti sunnah. Islam yang disebut dengan Islam Salafiyah. Islam berpedoman kepada pemahaman salaf. Ini dimanapun ternyata pengamalan sunnah membuat orang-orang yang non-muslim sekalipun tetangga masjid, mereka tidak terganggu. Karena ini sudah kita buktikan sendiri. Di suatu tempat, di beberapa tempat, ya, atau di perumahan, ketika di awal adanya non-muslim, kenapa sumpah umumnya ada di sebuah perumahan, kan infakkan untuk bangun masjid, mereka merasa keberatan. Merasa keberatan di awal, namun dengan asuasi dan penjelasan, mereka menerima. Setelah terbina masjid, ini pengakuan para takmir sendiri, mereka melihat bahwa masjid tidak mengganggu mereka. Bahwa suara-suara pengeras tidak mengganggu mereka. Nah, ini kadang-kadang perlu lagi sebenarnya. Ibadah-ibadah mana yang harus kita boleh untuk pamerkan, boleh memang ada syariat kan untuk dikeluarkan suaranya. Ya, seperti umpamanya azan. Selain dari itu, ya, tidak ada yang berhak untuk diteriakkan, dikeraskan. Baca Al-Quran atau lebih ikhlas jika disembunyikan, ya, jika ditimpa, dikeluarkan. Kadang-kadang baca Al-Quran yang dipakaikan melalui toa atau pengeras suara keluar, bacaannya banyak yang salah. Justru makin membuat orang semakin merasa gemas, ya. Baca Al-Quran sudahlah makhrajnya, penyebutan hurufnya, barisnya kadang-kadang salah. Lalu ingin dipamerkan, ditampilkan keluar. Ini itu tidak sebaik. Justru membuka aib dia sendiri ketidakbisaannya dia dalam baca Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya hak tetangga itu sangat diperhatikan dalam Islam. Hak tetangga sangat diperhatikan dalam Islam. Jadi, bagi Anda yang ingin mengatakan Islam yang terlarang, hanya satu-satu jalan yang Anda pelajari, Anda ikuti adalah pelajari Al-Quran dan Sunnah, pengamalannya sesuai dengan pemaham Salafus Soleh. Itu Anda akan dapatkan kedamaian di dalam mengamalkan ibadahnya, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang disuara-suarakan, dikeras-keraskan, mengganggu tetangga sekeliling. Ya, jika selawatan, mereka tidak ada mengumpul-kumpul di jalan, menutup jalan, mengganggu ketertiban umum, tidak ada. Bahkan pengajian pun, ya, insyaAllah pengajian yang mengikuti manhaj Salafus Soleh, mereka tidak akan mengganggu fasilitas umum. Mereka justru akan memperhatikan fasilitas umum. Dan di mana-mana, ustaz-ustaznya selalu menyiasatkan, jika ada pengajian, agar pengajian tersebut benar-benar diperhatikan parkirnya, jika di perumahan jangan mengganggu masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut untuk lewat. Ya, itu sangat diperhatikan. Dan ini juga nasihat kepada penyelenggara kajian, ya, bagi kita tetangga masjid, bagi kita yang berpengajian di masjid, harus perhatikan tetangga masjid itu. Jangan sampai parkir mobil kita menghalangi orang keluar, melalui orang masuk. Ini agar berikan kenyamanan, sehingga orang merasakan Islam itu membawa kedamaian, menyewa kenyamanan, sehingga membuat orang semakin cinta dan rindu untuk kepada Islam dan pelajarinya. Tapi itu sedikit mukaddimah, ya, ingin kita jelaskan, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dan tidak ada aturan di dunia yang menyamai kedetailan, keindahan, kesempurnaan aturan sebagaimana dalam alam ajaran agama kita yang mulia. Pasti Islam. Sampai hal yang sedetail-detail itu diperhatikan dalam Islam. Ya. Nah, oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan kehidupan masyarakat yang damai, yang tentram, ya, tidak terjadi saling sikut, saling bermusuhan, tidak ada adanya mereka saling menindas atau menyakiti satu dengan yang lainnya. Karena bagi Islam, Islam umatnya adalah umat yang harus memiliki rasa toleran, rasa perdamaian, dan harus menghidupkan dan menyuarakan ketenangan ke masyarakat itu. Nah, mari kita simak penjelasan yang dikumpulkan, dituliskan oleh penulis dalam kitabnya ini. Tentu ini sebagian dari tuntunan, ya, bagaimana adab-adab bertetangga yang harus diperhatikan oleh setiap wanita muslimah. Ya, ini akan diperhatikan nanti. Terus sekali kiranya ada adab ini. Yang kadang-kadang kita keluhkan tetangga saya begini, tetangga saya begini, dan kita tidak mencontohkan pula bagaimana harus bertetangga yang baik itu. Baik para muslimah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayatuhal mar'ah, wahai para wanita, idza kana laki jiranun fa kaifa anta ma'ahum. Nah, jika engkau punya tetangga, maka bagaimana kondisimu dengan tetanggamu? Apakah saling tegur, saling memberi hadiah, saling memberi senyum, ya, sangat menjaga tidak mau mengeraskan suara motor ketika dihidupkan pagi hari, mungkin saudara kita ada yang masih istirahat. Ya, kadang-kadang malah suara motornya, ya, terdengar 40 km dengan kerasnya di start. Kadang-kadang musiknya, ya, musiknya pakai sound system yang kadang-kadang tetangga sebelah merasakan seperti gempa, bergoyang-goyang dindingnya. Nah, ini sudah auzubillah min dzalik. Itu terlihatkan dalam kenyataan kehidupan kita. Bagi masyarakat-masyarakat yang tidak memperdulikan bagaimana perasaan tetangganya. Ya, kadang-kadang di tengah jam 11 malam sudah waktu istirahat, musik masih hidup dengan keras, ya, atau kadang-kadang yang melaksanakan walimahan, itu perlu dijaga hak-hak ini. Hak-hak ini perlu dijaga agar keberkahan yang kita dapatkan dari doa tetangga kita. Jangan malah tetangga semua tidak senang keadaan kita. Kita hidup berpoi-poi, membanggakan apa yang kita miliki. Seakan-akan mereka di sekitar kita itu adalah budak semua. Kita tidak pedulikan. Parkir mobil sembarangan, parkir motor sembarangan, buang sampah sembarangan, buang air yang kotor sembarangan, jemuran sembarangan. Ini hal yang tidak diperhatikan oleh kita, hal-hal yang kecil-kecil ini. Sehingga membuat orang memandang orang-orang yang belajar, ya, bagi kita-kita yang sudah belajar, sudah sering ke majelis ilmu, enaknya contohkan teladan yang baik bersama tetangga kita. Tentu terpenting lagi kita harus banyak bersabar jika tetangga-tetangga kita masih belum paham bagaimana adab-adab bertetangga. Baik. Yang mari antakuna ala katuki bijiraniki kama yali. Seharusnya hidupkan bertetangga kamu dengan tetanggamu sebagaimana berikut. Seharusnya hendaklah hubunganmu dengan tetanggamu, wahai wanita, sebagaimana berikut. Yang pertama adalah ihfadhi wasiat Allah fi jiranik. Dengarkan, perhatikan bagaimana Allah memberikan wasiat tentang hak tetangga kepadamu. Jaga hak tetangga. Di dalil yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Ini hak Allah yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah oleh kalian Allah, wa la tusyriku bi syai'an, jangan kalian persekutukan dengannya sesuatu pun. Wa la tusyriku bi syai'an. Karena seorang mukmin yang beriman berbuat baik kepada tetangga bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah. Bagian dari keimanan kepada Al-Qur'an, karena itu perintah Al-Qur'an. Bagian dari beriman kepada Rasulullah SAW, karena itulah perintah Rasulullah SAW. Maka sembahlah Allah, ini dasar daripada sebuah ibadah la tauhid, jangan kalian persekutukan dengannya satu pun. Wa bil walidaini ihsana, lalu setelah Allah menyebutkan tentang hak Allah, ya, hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berbicara tentang hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Ya, mulai dari orang tuanya, wa bil walidaini ihsana. Dan yang kedua, orang tua kalian hendaklah berbuat baik. Subhanallah. Kalau kita bicara bir walidain, sungguh banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an, bahkan Allah menjadikan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini. Setelah Allah menyebutkan tentang haknya atas ibadah semuanya hak Allah semata, lalu wa bil walidaini ihsana. Allah sebutkan dengan hak orang tua. Kita ingatkan oleh Allah semata dengan hak orang tua kita. Dalam ayat lain, وَقَدَ رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Demikian pula dengan ayat yang lain, di mana telah Rabbmu telah memutuskan, وَقَدَ رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُ, jangan kau jangan menyembah, إِلَّا إِيَّاهُ, kecuali kepadanya, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan kepada orang tua kalian adalah kalian berbuat baik. Subhanallah, kadang-kadang sebagian kita ya, sudah lama belajar, tapi tidak memperbaiki akhlak kepada orang tua kita. Sehingga kadang-kadang kita keluhkan kenapa orang tua kita menyulitkan kita untuk hadir pengajian, ada keluhan-keluhan. Karena pengajian itu tidak nampak dalam kepribadian akhlak kita terhadap orang tua. Cuma kalau anak-anak yang sudah rajin ke majelis ilmu, ya semakin baik akhlaknya, semakin sopan pada orang tuanya, pasti orang tuanya senang anaknya menuntut ilmu. Tapi ketika anaknya telah menuntut ilmu, seakan-akan dia paling soleh, arogan di rumah tangga, ya tidak mengucapkan salam, suka mengatur, menyala-nyalakan, lebih cepat. Nah, ini tidak. Jaga akhlak yang baik, bagaimana tetap bahasa kita yang baik kepada orang tua kita, hormat kepada orang tua kita, ya. Baik. Umil walidain sana itu hak kepada orang tua, hak kepada Allah. Allah tegaskan di sini, kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, terutama adalah orang tua kita. Kemudian setelah itu, dirinci tentang hak-hak orang yang berada di sekitar kita. Kemudian, wabidil kurba. Nah, berbuat baik kepada kari kerabat. Banyak juga orang yang tidak baik hubungan kari kerabatnya. Dengan anak pamannya, dengan saudara sepupunya, dengan pamannya, dengan bibinya, ya. Kadang-kadang malah dengan kadang-kalah malah dengan saudaranya, seayah seibu, ya. Tidak akrab hubungannya, tidak baik hubungannya. Nah, kemudian wal yatama, berbaik kepada anak yatim, ya. Dan itu banyak sekali keutamaan berbaik kepada anak yatim yang mereka sudah kehilangan orang tua ayahnya atau ayah dan ibunya. Nah, bila itu ada di sekitar kita, hendaklah kita kasihi, kita sayangi, ya, wal masakin, demikian pula orang-orang yang miskin. Ini derajat-derajat orang kita harus berbaik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, kaum miskin, kaum duafa, wal jari dzil qurba. Nah, baru setelah itu bicara tentang tetangga. Jadi yang kita sebutkan dari hak-hak di sini adalah wasiat Allah dalam surat An-Nisa ini, ya. Setelah itu bicara masalah tetangga, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang hubungan kerabat. Nah, itu dia sebutkan. Ada tetangga sekaligus kerabat kita. Jadi dua punya hak dia. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai kerabat. Nah, itu dua hak yang harus kita jaga di sana. Wal jaril junubi. Nah, tetangga tadi kita sebutkan, kadang-kadang tetangga kita itu ada yang tidak kerabat. Dia punya hak tetangga, tapi dia muslim. Punya hak sama muslim lagi. Jadi kalau umpamanya kerabat kita, tetangga, muslim, kemudian kerabat. Tiga punya hak dia. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang kerabat. Ada lagi tetangga yang bukan kerabat, tapi dia muslim. Dua punya hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga. Ada lagi, dia bukan muslim, tapi tetangga kita. Dia punya hak, satu hak, itu hak sebagai seorang tetangga. Walaupun beragama Islam, kita tidak boleh melakukan kejahatan, hal yang buruk terhadap tetangga kita, walaupun dia tidak seagama dengan kita. Bagaimana dalam sejarah para sahabat, ketika salah seorang sahabat membuat, hidangan gitu ya, gulai atau apa, disuruh banyakkan kuahnya oleh dia, kemudian dikasihkan hadiah kepada tetangganya yang Yahudi. Nah, inilah Islam. Jadi dengan akan adanya hidup tentram, damai, toleransi yang benar, hanya dengan pelajari Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah masyarakat. Baik, kemudian jadi dan tetangga kerabat, kemudian wajar junubi, dan tetangga di samping. Tetangga di samping ada dua penafsiran para ulama di sini, bukan wajar junubi, imma tetangga yang samping kita, artinya bukan satu kerabat yang tadi tetangga, tapi bukan kerabat. Ada yang mengatakan jar junubi ini adalah wajar junubi ya, tetangga yang tidak kerabat kita, bisa dia seagama atau bukan. Wasahibil bil jambi, dan teman di samping. Teman wasahibil bil jambi ini ada di penjelasan para ulama adalah menjaga adab-adab ketika kita di kendaraan. Kan ada orang di samping kita, tetangga kita. Sahibil jam. Itu yang menyebutkan dia. Atau mungkin tetangga kita di pekerjaan. Ya, bangku kita atau di sekolah. Ya, walaupun rumah tidak berdekatan. Namun dalam profesi di sebuah tempat kerja kita tetangga. Atau dalam sebuah angkutan atau sebuah transportasi. Nah, sebagian ulama menyebutkan sahibil jambi, yaitu teman yang di samping. Itu ada hak-hak ini. Berbuat baiklah kepada dia. Ya. Kadang-kadang duduk di bis gitu ya. Malah lebih disempitkan kepada orang di sampingnya, atau kadang-kadang tidak dikasih lewat, atau kadang-kadang sengaja ditaruh tas di tempat duduk yang satu lagi. Dan ini banyak sekali kita lihat. Di bandara kadang-kadang ada orang berdiri sementara tasnya ditaruh atau kopernya ditaruh di atas tempat duduk. Nah, ini enggak baik. Wasahibil jambi, perhatikan hak tetangga kita yang di samping. Nah. Baik, jadi indah Islam itu jika dipelajari. Ya, sungguh orang akan mendengar, memperhatikan ajaran Islam yang indah ini, semua orang akan cinta kepada Islam, kemerindukan Islam itu hadir di tengah kehidupannya. Baik. Dan bahkan dia menginginkan bertetangga dengan orang muslim walaupun dia bukan seorang muslim. Nah, wa minis sabil, dan anak yang orang yang dalam perjalanan, musafir. Nah, itu harus berbuat baik. Ya, orang yang dalam perjalanan, dalam dia kehabisan bekal, kebutuhan dia harus diperbaiki, dikasih minum, kasih hidangan jika dia belum makan. Wa mamalak aimanukum, dan budak-budak kalian. Wa mamalak aimanukum, budak-budak kalian. Ini banyak sekali hak-hak dijelaskan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, ya. Hak-hak yang harus dijaga oleh kita. Wa bil walidaini ihsana, wa bidil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dzil qurba, wal jari dzil junubi, wa sahibil bil jambi, wa minis sabil, wa mamalak aimanukum. Inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat 36. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi cong. Ini orang yang tidak sopan, orang yang tidak bisa berbuat baik tetangganya, di antara yang memotivasi adalah rasa bangga diri, sombong, ya, merasa lebih terhormat, merasa lebih mulia, ya, sehingga dia menganggap meremehkan orang yang ada di sampingnya, meremehkan ada tetangganya. Nah, ini adalah sifat-sifat sombong. Bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi congkak, ya, mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kan ada orang yang sombong, biasa yang sulit untuk berbaik kepada fakir miskin. ya. Orang yang sombong biasanya yang dia sulit untuk berbaik kepada tetangganya, ya. Kadang-kadang kesombongannya menyempai dia malah durhaka kepada orang tuanya, pada kerabatnya yang tidak perhatikan, oh miskin. Dia lebih baik berteman dengan orang-orang yang kaya, yang selevel, yang sepangkat dengan dia, yang segaya dengan dia, ya. Ini tidak satu sifat bukan seorang muslim. Sifat orang muslim adalah dia menghargai orang, ya, dan menghormati orang lain dan berbuat baik kepada sesama dengan memberikan kebaikan-kebaikan. Minimal dia kalau dia tidak mampu, ya, berbuat kebaikan, justru dia menahan untuk tidak menyakiti orang. Ya, ada dua hal sebenarnya. Kalau tidak mampu memberikan kebaikan, jangan berikan keburukan. Tahan keburukan kita dari orang lain. Itu sudah bagian daripada untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Baik. Nah, pala tudaiha ini hak-hak yang jangan sampai seorang wanita melalaikannya. Dan juga hadis Aisyah anha disebutkan dalam dalil sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazal yusini Jibrilu bil jar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Jibril senantiasa memberikan nasihat, wasiat kepada saya tentang menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Jangan sampai kadang-kadang malah bertetangga itu tidak baik karena saling rebut batas tanah, pagar, ya, saluran air got. Kadang-kadang terdapat di masyarakat, ini di air, ini got nih. Sampai pas di rumahnya dikecilin, ya, sehingga air mampet dan membuat tetangga lain mengalami kebanjiran. Kebanjiran yang ada dalam dirinya tidak mau memberikan keselamatan. Bahkan ada di tengah masyarakat itu kebutuhan umum. Sehingga masjid pun ikut banjir gara-gara dia tidak mau mengasih jalur air di tanahnya dia. Ini orang yang yang begitu banyak dosanya yang menyakiti tetangganya. Karena akibat dia tidak memberi jalur untuk air lewat, ya, sehingga tetangganya kebanjiran. Bahkan masjid sekalipun kadang-kadang. Subhanallah. Ini keterlaluan, bakhil dan sombongnya seseorang. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Termasuk jalan juga. Kasih tetangga kita jalan. Ya, sempat viral ada orang yang menutup jalan ke rumah tetangganya sampai harus naik pagar. Innallahi wa inna ilaihi raji'un. Ini subhanallah, ini satu bagian dari sifat yang tidak baik. Baik. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan mazala yusini Jibril biljar. Mazala ini selantiasa Jibril memberikan nasihat kepada aku tentang bagaimana menjaga hak-hak tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Sampai-sampai aku mengira, kata Rasulullah SAW, bahwa tetangga itu bisa mewaris, akan dapat warisan, akan diberi warisan. Kenapa? Berarti itu ada suatu kedekatan. Karena warisan itu berhak atas hubungan yang sangat dekat. Begitu besarnya hak tetangga, sampai-sampai Rasulullah mengira akan tetangga ini, apakah dia nanti akan di berhak mendapatkan warisan. Kata Rasulullah SAW, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril itu akan memberikan, menyatakan adanya hak waris pada tetangga. Begitu wajibnya menjaga hak tetangga kita. Baik. Wahada takidu ala wasiyah min Jibril Rasul alaihi wassalam. Ini adalah penekanan tentang wajibnya menjaga hak. Ya, penekanan terhadap nasihat dan wasiat kepada Rasulullah SAW dari Jibril untuk menjaga hak tetangga. Bayangkan, hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Sampai demikian. Begitu seringnya Jibril menekankan tentang nasihat, nasihat dan nasihat tentang terhadap untuk menghormati, memuliakan tetangga. Jadi, hindarilah, ya, kadang-kadang menyakiti tetangga memang tidak tanahnya tidak direbut, sampah tidak dibuang ke arah tetangganya. Kadang-kadang malah binatang peliharaannya, bisa kucingnya, bisa ayamnya, bisa anjing yang sering buang kotoran di rumah tetangga. Ini sebagian kita nggak perhatikan. Ya, tetangga tetap sabar. Nah, kadang-kadang sebagian adalah, ya, memiliki bisnis atau usaha rumah tangga yang kadang mengganggu tetangganya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, mungkin baunya, ya, kadang-kadang ada yang bertetangga dengan apa namanya, dibuat di depan rumah tetangganya. Usaha jual kambing namanya. Ya, kalau kulitnya, baunya, kotorannya masuk ke semua tetangga. Subhanallah. Ini betapa dosa mengalir kepada orang ini. Ya, dia menyakiti tangganya dengan urusan-urusan yang bisa dia upayakan untuk tidak menyakiti tangganya. Maka perhatikan, baik menatang ternak kita, mobil kita, parkir kita. Perhatikan, jangan sampai mengambil hak tetangga. Kalau kita mau numpang parkir, permisi dulu, permisi, saya sebentar parkir, 1 jam, 2 jam. Jangan parkir setiap malam di rumah tetangga, di depan rumah tetangga. Kadang-kadang juga dia terganggu, ya. Maka haruslah saling adanya pengertian agar kita hidup nyaman. Sebenarnya kita kadang-kadang merasa terganggu dengan adanya tetangga yang selalu parkir di depan rumah kita. Karena kita mau keluar, mobil kita nggak bisa keluar, ya, atau motor kita nggak bisa keluar. Kadang-kadang kita datang dari kendaraan, ya, naik angkot atau naik ojek online ataupun naik Grab, gitu kan? Berhenti. Tapi nggak ada. Kita terpaksa berhenti agak jauh dari rumah. Kenapa? Karena ada parkir di depan rumah kita. Padahal dia mungkin menurunkan barang. Subhanallah, ada hal yang kecil-kecil yang kita kadang-kadang luput untuk kita perhatikan. Baik, orang yang jahat pada tetangga, jika tetangganya sabar, sebenarnya akan terganggu dengan kejahatan itu ada di dirinya sendiri. Dia akan selalu ada sifat yang memotivasi untuk memancing dia berbuat buruk tersendiri. Sehingga kadang-kadang tidak berkah pada rumahnya. Rumahnya udah besar tapi rasanya sempit. Ya, tamannya udah luas tapi masih tetap nyaman di rumahnya. Anak-anaknya yang tidak betah di rumah. Suaminya yang tidak betah di rumah. Karena efek buruk dari sebuah dosa kita akan kembali kepada rumah tangga kita sendiri. Maka jagalah hak-hak tetangga. Baik. Kemudian, ahsini ila jiraniki ghayatan ihsan. Wahai para wanita, hendaklah suka, gemar berbuat baik kepada tetanggamu. Dengan kebaikan yang luar biasa. Qawlan wa fi'lan. Sebaik kalimat, kata-kata maupun perbuatan. Tegur. Assalamualaikum. Pagi Pak. Pagi Bu. Permisi. Bagi kabarnya. Ya. Menziarahinya. Memberinya hadiah. Ya. Kalimat-kalimat. Ini kadang-kadang ada kalimat-kalimat malah sifatnya menyindir tetangga sebelah. Sengaja dia bicara keras-keras sama suami atau anaknya tetangga yang lain. Tujuannya untuk menyinggung tetangga yang lain. Tidak boleh. Ya. Baik. Hendak dikeluarkan bahasa-bahasa yang santun, bahasa yang nyaman. Ya, hendaklah engkau berbuat baik kepada tetanggamu, ghayatul ihsan qawlan wa fi'lan, dengan kebaikan yang sempurna, semaksimal mungkin, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Wa min azamihi da'watuhu ila Allah. Nah, termasuk di antara buat baik tetangga itu adalah berdakwah kepada Allah, mengajak tetangga kita untuk ke majelis ilmu, memberikan hadiah buku-buku agama. Ya, menjalin silaturahim yang baik dengannya, mendoa kepada Allah. Bi uslubil jamil, dengan cara yang indah. Wal kalimatul hasanah, bahasa yang santun. Wal kutaibil munasib, memberikan buku-buku kecil, panduan doa, panduan salat, panduan wudu. Apa namanya? Buku-buku saku ya. Panduan wudu, panduan salat. Nah, kutaib munasib, wasyarid atau adanya CD-CD yang bisa kita bagi. Wastahdi ma'jiraniki bi kulli darubil ihsan. Hendaklah bersungguh-sungguh untuk selalu berbuat baik kepada kamu dengan berbagai bentuk kebaikan. Dengan bentuk kebaikan. Jika dia butuh bantuan kita, lagi ada yang di rumah sakit, ya, kita bantu mungkin suaminya, kita antarkan suaminya lagi sakit, ya, kita antarkan ke rumah sakit atau apa yang bisa kita bantu. Jika istri dan suami lagi di rumah sakit, mungkin anaknya kita tumpangkan di rumah kita. Atau kita antarkan makanan ke rumah tetangga kita yang dia lagi tidak sempat untuk menghidangkan anak-anaknya untuk makan karena lagi merawat suaminya. Banyak hal perkara kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Rubaiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW alaihi wasallam mimitsli hadits Abu Husain. Ya, sebenarnya dia mirip dengan hadis yang sebelumnya. Ghayanu qala fal yuhsin ila jarahu. Hendaklah dia berbaik kepada tetangganya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hendaklah berbaik kepada tetangganya. Kenapa bisa? Ya. Baik. Yang ketiga adalah zuri. Nah, bentuk kebaikan apalah? Ziarahi tetanggamu. Zuri jaratiki. Ya, zuri jarataki. Ziarahilah tetanggamu. Ini enggak pernah ziarah, tapi keluar kota sering. Tetangga berapa meter dari samping rumahnya, ini enggak pernah diziarahi. Ya, kadang-kadanglah tetangga karib kerabat, tapi teman-teman yang di mana-mana dikunci oleh dia. Na'udzubillah. Nah, sebenarnya tetangga itu punya hak yang luar biasa. Maka ziarai, ya, wa'udiha jika ada keluarga yang sakit kita kunjungi, ya, wa tasaddaqi 'alaiha jika dia butuh kita bantu dengan sedekah kita, idhtajat, ya, jika dia dalam keadaan kebutuh kita beri, apakah itu sepiring nasi, semangkok kue, apa yang bisa kita beri? Berikan, ya, bagi dengan tetangga kita. Wa wasiha, ya, hibur dia. Wa azziha, jika dia menimpa masaib, jika dapat musibah, hiburlah dia. Ya. Kemudian wahanniaha bihusul khair. Kemudian kalau dia dapat satu nikmat yang baik, kita ucapkan selamat. Oh, selamat ya, sudah selesai pendidikannya, semoga berkah ilmunya. Oh, selamat ya atas kelahiran bayinya, semoga jadi anak yang soleh. Ya, ada kebahagiaan. Kita ikut berbahagia atas nikmat yang dapatkan oleh tetangga kita. Bukan hasad. Sebagian orang lamalah. Ya, tetangga punya mobil baru, dia punya hasad, punya curiga. Ini paling harta korupsi. Ini paling-paling harta riba. Ini paling-paling juga hutang. Ya, banyak prasangka-prasangka. Kita jadi senang tetangga kita berhasil. Nah, naik pangkat dia, diterima jadi di pekerjaan dia. Atau dia dapat rumah baru, atau memperbaiki rumah, beli mobil baru kita. Ya, semoga berkah. Kita doakan. Bukan malah apa nama istilah orang ya cemburu atau dengki, bukan begitu ya, kan demikian seorang muslim. Wa kifi ma'an fi munasabat, ya, ikut bersama dalam kondisi-kondisi yang adanya acara-acara dia, walimahan dia atau ada acara apa dia, kita ikut membantu, ikut memberikan perhatian, ya. Nah, ini di antara anjuran-anjuran dalam ya wa maskaniha wa mardiha, ya, dalam tempat tinggalnya atau karena dia sakit, wa ma tahtaju minki, apa yang bisa kita berikan bantuan untuk keluarga tersebut ketika dia dapat musibah. Baik. Wa kuni daiman nasihatan laha mudzakiratan laha, dan juga rajin memberikan nasihat, ya. Juga mengingatkan hal yang baik-baik terhadap tetangga kita, ya, mengingatkan untuk sering selalu bertobat, bersyukur, bersabar. Ini tetangga yang baik. Tetangga yang baik bukan hanya memberikan hadiah dalam bentuk materi saja, tapi juga hadiah ilmu, hadiah keimanan, hadiah ketenangan jiwa. Ini hadiah yang lebih besar lagi kita berikan kepada tetangga kita. Qala, dari hadis Anas, di mana ia berkata, kana gulamul yahudiyun, kana gulamun yahudiyun, ada seorang anak Yahudi, yakhdumun Nabi SAW pamaridah, ya, sering membantu memberikan pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu anak tersebut sakit. Anak Yahudi ini sakit. Pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia datangi. Nah, ini boleh berarti jika ada tenaga non muslim yang sakit, kita datangi, ya, doakan semoga mereka sembuh. Ya, doa. Kemudian ya, berikan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan melihat kebaikan yang ada, kita malah tertarik untuk masuk Islam. Sebagaimana terjadi di masa Rasulullah ini, maka Rasulullah ketika anak itu sakit, Rasulullah datang menyenguknya. Lalu Rasulullah duduk di dekat kepala anak tersebut, mengusap-usap kepalanya. Maka Rasulullah mengatakan, aslim. Masuk Islamlah, kata Rasulullah. Ditawarkan oleh Rasulullah anak tadi untuk masuk Islam. Lalu anak tersebut melihat kepada orang tuanya. Wahuwa indau. Orang tuanya ada di dekat anak itu sendiri. Jadi maksudnya, dia seakan-akan pada minta izin kepada orang tuanya, atau meminta pendapat orang tuanya. Karena orang tuanya ada di sana, maka dia melihat kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya, ketika anaknya melihat kepadanya, orang tua mengatakan, faqala lahu, orang tua yang mengatakan kepada anak yang sakit tersebut, ati Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Jadi akhirnya anaknya masuk Islam. Fa aslama, lalu anak tersebut masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, selesai membesuknya ketika sakit, alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ini akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutnya, apa karena dia seorang orang pintar, seorang kaya, orang berpendidikan, orang pejabat, orang berpangkat? Tidak. Seorang anak. Anak-anak. Ya. Yahudi lagi. Nah, kadang-kadang kita, kalau ada anak-anak yang sakit, seakan-akan yang berhak untuk nyemesul juga anak-anak yang enggak. Ada yang ya Rasulullah, anak sudah dijenguk oleh Rasulullah. Bukan hanya tergantung orang dewasa saja. Nah, ini luar biasa ya bagaimana adab akhlak Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Begitulah indahnya Islam. Ya, dan ini membuktikan tuduhan-tuduhan orang-orang mengatakan Islam itu adalah agama yang membentuk kekasaran, radikal, tidak toleran, ya, tidak humanisme adalah kebohongan nyata. Dalam buktinya Rasulullah SAW, anak-anak saja dijenguk oleh beliau ketika sakit, dan itu dia beda agama Yahudi. Dengan kebaikan akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah masuk, mengajak dia masuk Islam, akhirnya orang tuanya pun membolehkan anaknya untuk masuk Islam. Baik. Akrimi jiranaki, muliakanlah tetanggamu. Muliakan tetanggamu, ya, faqad amarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Rasulullah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh akan hal itu. Temunya engkau untuk melakukan hal itu wahai para wanita. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang beriman dengan Allah dari akhir, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tetangganya. Bukan difitnah. Bukan diadu domba, bukan digunjingin, ya, tapi dihormati, dijaga kehormatan tetangganya. Walaupun tetangganya kadang-kadang teringat ribut sama suami istri atau dengan anak-anak, kita tetap diam. Jangan suka menyebarkan aib tetangga. Malah kena, itu tetangga saya setiap malam bertengkar, ini anaknya begitu, istrinya begini, suaminya begitu. Nggak boleh. Wajib kita menutup aib tetangga kita. Ya. Hargai dan hormati tetangga kamu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengaku beriman dengan Allah. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia mau mentaati Allah. Dalam secara khusus menghormati tetangga. Orang meryakin adanya hari akhirat. Akan dihisab dia, akan dibalas amal baiknya. Maka dia mau berbuat baik kepada tetangganya. Maka oleh sebab itu, sering dikaitkan antara iman dengan Allah hari akhir ini. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka tidak ada dia. Memuliakan menghormati tetangganya. Jangan dijatuhkan kehormatan tetangga, jangan dihinakan, jangan dilecehkan tetangga kita. Ya, jangan diremehkan tetangga kita. Tapi dihormati tetangga kita. Walaupun dia sebagai seorang miskin, walaupun orang dia orang tidak punya, bukan orang dia rendahan, bukan dia pekerja borongan atau pekerja kasar, ya, tetap kita hormati tetangga kita. Ya, ini perintah agama kita. Baik, yang keempat dan yang kelima adalah qaddamil hadiyata ila jiranik. Berikan hadiah. Berikan hadiah. Pulang dari pasar, kita beli apa ke oleh-oleh buat anak-anak kita, makan buat anak-anak kita. Ya, mungkin anak tetangga kita ketika melihat kita pulang, ya, melihat kita pulang dengan mobil, bawa barang banyak dari supermarket, ya. Tetangga kita yang miskin melihat mobil kita nurunkan makanan dari mobil kita. Kita harus kasih mereka. Ya. Kemudian juga jika membelikan mainan anak-anak kita, jangan kita perlihatkan pada anak-anak tetangga kita. Anak-anak kita kalau keluar rumah, jangan perlihatkan dia makan makanan yang mewah, umpamanya. Ya, jangan diperlihatkan dia punya main-main yang mewah, karena akan mengganggu perasaan tetangga kita. Subhanallah. Islam luar biasa sekali. Begitu sangat mengerti dalam menjaga perasaan orang lain. Ya, maka beri hadiah kepada tetanggamu. Tidak perlu mahal. Jika saja mungkin hadiah itu adalah mungkin baju kita yang sudah tidak pas lagi dengan badan kita. Ya, atau kita udah bosan umpamanya. Ya, kita hadiahkan. Ya, kadang-kadang sebagian kita punya baju 3 lemari. Disimpan di situ terus, baru dipakai tidak, hanya menjadi pengisi ruangan begitu saja. Hadiahkan. Ya, kepada tetangga kita. Walaupun qalilatan walaupun sedikit, tidak perlu banyak. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya nisa'ul muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, kata Rasul kita SAW, la tahkiranna jaratun, bijaratiha walau firsana syatin. Meremehkan pemberian tetangganya yang lain. Jadi kalau kita seorang tetangga, dikasih oleh tetangga kita apa yang adanya, yang diremehkan, apa ini dikasih? Ya, dia tetangga kita miskin, dia bisa belikan namanya besi hadiah sangat remeh menurut kita, ya, rendah menurut kita namanya. Jangan pernah diremehkan. Terima dan hargai. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya atau tidak merasa meremehkan pemberiannya, walau firsana syatin, walau tulang kambing yang punya sedikit daging, maksudnya gitu. Tetap dibagi, walau diberikan itu hanyalah kuah karena tulang yang sedikit ada dagingnya, begitu. Itu kata wala tahqiran ay la tastasghir syai'an tuqaddimhu li jarati. Jangan dipandang remeh, baik kita menerima atau kita memberikan. Beri aja apa yang bisa kita beri. Ya. Nah, sebagian tetangga, ketika tetangganya beri suatu makanan yang dia menganggap mungkin tidak selera semacam, meremehkannya. Bahkan kadang-kadang mungkin terlihat di wajah ketika menerima, ini suatu adab yang tidak baik. Atau mungkin terlihat ketika dibuang ke tong sampah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita memang tidak suka, kita simpan, kita kasihkan kepada yang lebih baik. Ya. Tapi sebentuk penghargaan terhadap tangan kita, hendaklah kita ya memperlihatkan bagaimana kesenangan hati kita menerima hadiah dari tangan kita. Maka jangan menganggap hadiah, sebuah hadiah itu adalah yang mahal. Tapi lihatlah ketulusan pemberi, dia memberi sesuai dengan mampu, ini suatu hal yang sangat berarti dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi sesuai kemampuan dan ingin berbuat menjalin satu rahmi, menjalin hubungan baik dengan tangganya. Ya, jadi arti dari sebuah hadiah itu adalah bagaimana pemberian itu dilakukan. Bukan dari nilai nominalnya. Baik, subhanallah. Ya, Islam begitu indahnya bagaimana agar terjalinnya hubungan baik antar personal masyarakat. Baik. Yang keenam, idza taqrati mirqatan fa aktri ma'aha. Oh, marqatan ya. Jika engkau buat gulai, buat sup atau buat apa? Ya lah. Aktri ma'aha. Perbanyak airnya dikit. Biar bisa dibagi sama tetangga kita. Banyak airnya biar bisa dibagi sama subhanallah. Suma hadili ba'di jiraniki, hadiahkan kepada tetanggaan tangga dekat kamu. Berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Abi Dzar berkata inna khalili sallallahu alaihi wasallam, di mana ya sejoliku, sahabatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya memberikan wasiat nasihat kepadaku, idza tabakhta marakatan, jika engkau buat sup, buat gulai, ya faktir ma'ha, banyakkan airnya, ya sumanzur ahla baitin min jiranika, kemudian lihat keluarga dari tetanggamu, fa'asibuhum minha bimu'rufin, berikan sedikit dari perbuatan baikmu, subhan hadiahkan. Subhanallah, kadang-kadang ada orang masak rendang, masak gulai, ikan, daging gitu ya, subhanallah, karena tetangga berdekatan, baunya semerbak luar biasa ke tetangga-tetangga yang sekitar ya. Ini kadang-kadang tetangga kita di sebelah ya, dalam keadaan kesusahan, kadang-kadang baunya itu meresap ke masuk ke rumah tangga kita, tercium oleh anaknya, keluarganya, ya. Nah, alangkah baiknya kita juga menghadiahkan sebetulnya yang kita beri. Subhanallah, betapa indahnya hidup bertetangga dengan orang-orang yang menjaga hak-hak tetangga. Sangat nikmat sekali. Ya, membagi ya kebahagiaan, membagikan kebersamaan. Demikian. Kata Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, jika engkau membuat sup, membuat gulai, membuat apa, maka perbanyaklah. Atau kolak perbanyak atau apa. Perbanyak aja airnya dibagikan. Bisa dibagi pada sebagian tetangga kamu. Kata Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat al-Imam Muslim. Yang ketujuh adalah, ihdari kullal hadar min adiyati jiran, jangan sampai sekali-kali berbuat jahat kepada tetangga. Jangan sekali-kali berbuat jahat kepada tetangga. Jangan sekali-kali. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam, berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yu'minu bil yaumil akhir fala yu'dhi jara. Ini banyak lafaznya tadi ya, dari hadis-hadis tadi. Fahsin ila jiran. Ya, dari lafal-lafal hadis kita sebutkan tadi. Ada yang pertama adalah falyusin ila jarihi. Enggak berbaik kepada tetangganya. Kemudian ada lagi apa? Barang siapa yang falyukrim jar, hendaknya dihormati tetangganya. Ya. Kemudian la tahqiran najaratun li jaratiha. Jangan pula meremehkan pemberian tetangganya. Kemudian juga anjuran bagaimana memberikan hadiah kepada tetangga. Kemudian tidak orang menyakit. Sebenarnya kalau ada disuruh berbaik, ya, menghormati itu jelas melarang menyakiti. Tapi ada hadis yang secara konteksnya melarang untuk menyakiti. Mangkana yu'minu billahi yawmil akhir, barang siapa mengaku beriman dengan Allah dari akhir, ya, fala yu'dhi jarah, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Subhanallah. Tadi sudah kita sebutkan banyak sekali bentuk-bentuk kita menyakiti tetangga kita. Kadang-kadang ya, pohon di rumah kita, sampahnya selalu ke tetangga. Ya. Atau kadang-kadang pohon di rumah kita membahayakan tetangga kita, sudah terlalu tinggi, datang angin kencang bisa merusak bangunannya atau mungkin bisa roboh ke rumahnya. Nah, kadang-kadang juga pancuran air dari rumah kita atau apa talang air, ya, kita hujan justru melampaui batas tanah kita, turunnya ke tetangga menjadi banjir rumahnya. Ya, banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan tetangga kita. Kadang-kadang atap rumah kita menjorok ke tetangga. Ya, kadang-kadang tadi parkiran yang kita sebutkan, kadang-kadang binatang peliharaan kita yang mengganggu tetangga kita. Kadang anak-anak kita yang suka mengganggu tetangga. Mobil nyala di baret, apa semacamnya. Subhanallah, ini banyak hal. Jangan sampai kita menyakiti. Wala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman dengan Allah dari akhir, maka janganlah sama sekali dia menyakiti tetangganya. Dan juta wa man kana yu'minu biyaumil akhir, falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman dengan Allah dari akhir, maka hendak dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu biyaumil akhir, waliyakul khair wal yasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dari akhir, maka lah tidak berkata baik atau lebih baik di diam. Hadis yang diwahyukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini yang pertama, dilarang menyakiti tetangga. Yang kedua, nasihat adalah menghormati tamu. Ya, kadang-kadang di antara kita kadang-kadang juga lupa nih hak tamu. Gini. Ya, tidak menghormati tamu. Ya, kadang-kadang tidak disuguhkan walau hanya air putih. Memuliakan tamu bagian dari apa namanya ajaran agama kita yang mulia. Kemudian juga berbicara hal yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kita bicara hal-hal yang tidak ada arti dan maknanya, hanya sekedar untuk apa namanya membasahi lisan dan berkata-kata yang tidak pada pentingnya. Kadang-kadang justru bernilai dosa, isinya upatan, ya keluhan, cacian, makian, gunjingan, domba. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang kedelapan, la tuzlimi jiran. Jangan jiranaki. Jangan engkau berbuat zalim kepada tetanggamu. Dalam hadis dari Abi Syuraih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min. Ini subhanallah, ini tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kila wa man ya Rasulullah? Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang bertanya, man ya Rasulullah? Wa man ya Rasulullah? Siapa ia Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jarhu bawa'iqah. Yaitu orang yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Subhanallah. Suara musiknya, suara kendaraannya, ya, kadang-kadang ketika ada tamu, ketawa yang berlebih-lebihan, mengganggu tetangga yang istirahat, dan seterusnya. Ya, karena dia banyak mobil, parkirnya sampai ke luber ke tetangga, ke motor. Tamu kita juga kita arahkan kadang-kadang kalau dia parkir, kita banyak tamu umpamanya, tarakan, ya, atau kita permisi dengan tangga kita untuk sebentar parkir di depan rumahnya. Dijaga, benar-benar dijaga. Termasuk tadi kita ingatkan pada panitia kajian, ya, jika masjid bertangga dengan masyarakat umum, jaga hak-hak masyarakat sekitar, tetangga masjid perlu sangat dijaga. Dan masjid jangan sampai mengganggu tetangga. Apa bentuknya? Yang tidak disyariatkan untuk dikeluarkan suaranya memakai toa atau memakai pengeras suara keluar, itu tidak boleh dikeluarkan. Apakah itu membaca Al-Quran kah, apapun. Apapun namanya, syiar. Bukan demikian syiar. Syiar itu adalah dengan betul-betul dilakukan dalam masjid sesuai dengan utusan sunnah. Ya, yang ada sunnahnya itu baru syiar. Kalau tidak, syiar yang ada, demikian yang diangkat suara keras itu hanya azan. Lebih dari itu tidak ada dianjurkan dalam Islam untuk dikeraskan yang diperdengarkan pada orang lain. Bahkan lebih banyak amalan itu adalah harus dirahasiakan. Itu lebih afdol. Baik. Baik itu zikir, baik itu selawatan, baik itu apapun saja acaranya. Ya, mestinya adalah kalau itu dalam masjid, khusus untuk orang yang ikut dalam masjid saja. Baik. Kemudian, jangan engkau berbuat zalim kepada tangga engkau. Ya. Sehingga Rasulullah menyebutkan, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang tidak aman tetangganya dari kejahatan dan gangguan atau gangguannya. bahwa Rasulullah SAW, ya, al-bawa'id ada al-gawa'id wa syuruh, gangguan, kejahatan, tingkah laku perbuatannya. Ya, kadang-kadang tetangga, ada yang mengikuti tetangga dengan cara mabuk-mabukan di rumahnya. Ya, na'udzubillah. Baik. Hendaklah benar-benar kita menjaga hak-hak tetangga kita. Kadang-kadang malah yang terjadi justru saling pamer antara tetangga. Mobil baru, paling mobil baru, kulkas baru, beli kulkas baru, saling pamer. Saling berlihatkan, saling berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ini satu sifat yang harus dihindari dalam hidup bertetangga. Dalam bertetangga hendaklah saling menjaga perasaan tetangganya, ya, baik dari makanan, pakaian, jangan sampai anak-anak kita bawa main-mainannya keluar, semua tetangga kita tidak punya apa-apa mainan, sehingga membuat iba hati anak-anak tetangga kita, kecuali kita, anak-anak tersebut diajak main bersama, dan seterusnya. Itulah makanan, dan seterusnya. Anak kita makan yang enak, ya, di luar rumah, sementara para tetangga hanya melihat saja. Baik, idza ishtaraiti syai'an minas suq, apabila engkau, yang ke-9, engkau membeli sesuatu dari pasar untuk anak-anakmu atau untuk kamu sendiri, makanankah atau apakah, ya, fala tansi auladil jiranil muhtajin, jangan sampai lupa memberikan sedikit hadiah kepada anak-anak saudara kita yang membutuhkan, wa ahlihim, keluarga mereka, baik bentuk makanan atau malabis atau pakaian dan lain sebagainya. Inilah keindahan. Hawili alla yakhruj auladuki bima ma'ahum, jangan biarkan anak-anakmu keluar membawa barang-barangnya milik mereka, ya, membawa makanannya atau main-mainannya, lalu anak-anak tetangga menangis, ya, melihat karena ingin mendapatkan apa yang dilihat di tetangganya, anak tetangganya. Subhanallah, banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari, hal-hal yang harus kita ketahui, harus yang kita amalkan, kita praktekan dalam kehidupan masyarakat kita. Semoga hal yang sedikit ini dapat kita ambil pelajarannya dan kita amalkan dalam hidup sehari-hari kita. Semoga kita selalu hidup dengan damai, tentram, bahagia, bertetangga, ya, saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan pengertian, ya, saling memberikan hadiah, saling menziarahi. Semoga juga saling memberikan nasihat terhadap hal-hal yang positif. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama. Izin bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya, bagaimana meyakinkan orang tua kita kalau kita ingin segera menikah karena sudah memasuki wajib nikah? Meyakinkan, ya, tentu dengan cara berbicara. Meyakinkan, tentu berbicara, ya, ataupun kalau ada paman kita atau bibi kita yang bisa menjelaskan, yang bisa membantukan menjelaskan kepada orang tua kita, atau tetangga kita, yang mungkin akrab dengan bapak atau ibu kita, bisa kita minta bantuannya, ya, ataupun ustaz, ya, terkait kerabat yang lainnya, atau guru kita, ya, yang bisa membantu untuk komunikasi dengan orang tua kita, komunikasikan dengan cara baik. Afwan ustaz, saya dulu bersahabat dengan non muslim, namun setelah saya hijrah dan lulus SMA, saya sudah tidak pernah menghubunginya lagi. Apakah saya perlu menjalin interaksi kembali dengannya? Saya khawatir meninggalkan kesan negatif setelah saya berhijrah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik. Di dalam Islam adanya istilah-istilah sebenarnya. Ada shadiq, ada sahib, ada apalagi khalil, ya, teman akrab, teman dekat. Banyak istilah-istilah sebetulnya. Ada zamil, ya, ada shadiq. Tetapi teman satu sekelas, ya, itu tetap kita berteman dengan mengikuti batasan-batasan agama tentunya, ya, tetap memperlihatkan akhlak yang baik ketika kita umpamanya punya uang untuk mengajak dia makan atau traktir dia atau mengajak dia undang dia ke hal-hal yang terbaik positif, ya, mudah-mudahan dia melihat akhlak kita yang baik, dia juga menginginkan mengenal agama yang kita anut dan masuk ke dalam agama yang kita anut atau agama Islam umpamanya. Tentu inti dari seorang muslim adalah ingin memberikan kebaikan kepada sesama teman-temannya. ya, tetap dijalin komunikasi sekedarnya saja kalau dia tidak kelihatan juga orang yang apa namanya istilahnya tidak kalau apa namanya memiliki keinginan untuk apa namanya mengetahui hubungan kita dengan dia, baik dengan dia, tidak mengingin, dan kita juga tidak seharusnya, kita tetap sebatas apa yang kita mampu untuk berhubungan dengan dia, karena hubungan sebab kita berhubungan sudah selesai, ya, tidak sama satu sekolah lagi, tapi kan saling memberi berita, bagaimana kabarmu, memberi bantuan, atau jika dia butuh, tidak masalah. Tapi bagaimana jika kita didoakan oleh tetangga agamanya bukan Islam, apakah boleh kita mengaminkan, karena dia berdoa tentu kepada bukan kepada Allah. Tapi doa-doa mereka, orang-orang yang berdoa itu, musyrikin itu, ya, doa mereka terbagi, kadang-kadang mereka juga minta kepada Allah, kadang-kadang bukan kepada Allah. Tapi hal-hal yang positif, ya, selama kita tidak mendengarkan dia menyeru Tuhan selain Allah, selama mohon kepada Tuhan, semoga kamu sehat, ini misalnya, ketika dia datang membesuk kita ke dalam, ketika sakit. Baik. Kalau dia mohon bukan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah. Ya, semoga Tuhanku mengabulkan doamu. Gitu. Tuhanku mengabulkan doamu. Ini maksudnya adalah Allah mengabulkan doamu. Semoga Allah mengabulkan doamu. Tetap begitu kita luruskan. Yang keempat, Ustaz, apakah kita mengapa jika akhwat hanya sebatas menegur tetangganya ikhwan saat berlintasan atau bertemu tidak sengaja? Saya sekadar beli salam boleh saja, ya, tetapi bila akan terjadi fitnah tidak boleh. Ya, terjadi fitnah tidak boleh. Sekedar negur jika tidak bilang sama permisi lewat, ya, assalamualaikum, sekedar gitu aja boleh. Baik. Afwan Ustaz, bagaimana cara menolak undangan tetangga di mana undangan tersebut adalah acara bid'ah seperti peringatan satu hari kematian dai? Kita adalah melakukan hal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita ketika ada tetangga kita meninggal, kita datangi. Kita bawa air minum, apakah air mineral, satu dus, kita kasih hadiah, letakkan di rumahnya, atau bantuan yang bisa kita beri, ya, beri bantuan. Nah, kemudian ketika kita tidak datang, kita minta maaf. Saya tidak datang bukan berarti saya tidak mendoakan semayat. Ya adalah tetangga, tentu kita mendoakan. Setiap kita baca tahiyat dalam sholat, kita selalu mendoakan muslimin dan muslimat, ya kan? Maka kita jelaskan pada mereka, walaupun saya tidak hadir, bukan berarti saya tidak mendoakan. Dan ini sebetulnya masyarakat sudah banyak paham. Yang penting ketika dia meninggal atau dia kita datang membesuk, kita datangkan, maaf kemarin saya belum sempat hadir, ini saya berhadir, kemarin saya di luar kota, kemudian atau kemarin saya dalam lagi tugas di luar kota, kita datangi, semoga musibah yang menimpamu diganti lebih baik oleh Allah SWT, kamu diberi kesabaran, dan juga semoga keluarga yang meninggal yang ditinggalkan diberi kesabaran, atau orang tua kamu ataupun saudaranya yang meninggal itu kita doakan, semoga Allah ampuni dosanya, Allah berikan tempat yang layak baginya. Baik. Lalu ketika dia mengundang kita, dia minta izin saja atau maaf saja. Karena saya sendiri pernah di masyarakat yang hidup seperti itu, mereka tidak permasalahkan. Ya, kita datang, kita ada orang meninggal, kita hadiri, kita ikut menyolatkan, bahkan menghantarkan ke kuburannya. Ya, kemudian kita datang keluarganya, ikut berlangsung sungkawa gitu ya. Maka kita dijelaskan, maaf saya tidak hadir dalam acara-acara nanti, tapi saya doakan saja selesai sholat, ya, kapan-kapan saya doakan, begitu. Ya, justru masyarakat pun memahami, oh tidak masalah Ustaz, itu mah hal budaya saja, ya, kami sudah paham, ya, tidak memasalahkan. Jika hal itu tidak ada provokasi dan adu domba, ya, biasanya masyarakat bisa menerima hal-hal seperti itu. Ya, bukti mereka juga orang yang tidak sholat, orang yang tidak datang menyolatkan. Mana lebih penting sebenarnya? Menghadiri, ikut memandikannya, atau mengapani, atau menghadiri penyelenggaraan mayat yang ikut menyolatkannya, mengantar ke kubur. Mana lebih penting dari hadir dengan acara-acara yang oleh sebagian dianggap bid'ah hasanah? Mana lebih penting sebenarnya? Ini yang lebih penting sebetulnya. Ini orang yang lebih benar cara dia hargai tetangganya dan berbuat baik kepada si mayat tadi. Ikut menyolatkan itu lebih besar daripada hanya hadir dalam acara-acara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya antara bid'ah dan bid'ah ya dengan dibolehkan. Baik. Apabila kita tinggal di perumahan tetangga, maka manakah jarak berapa dari rumah kita tetangga yang harus kita dahului untuk memuliakannya? Ya, semakin dekat semakin berhak untuk kita muliakan, tapi semua tetangga kita muliakan. Tapi yang lebih agak berhak, lebih wajib lagi, ya tetap lebih dekat, lebih kita jaga haknya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika kita merawat nih keluarga kita non-muslim yang dalam keadaan sakit sekarat? Ya boleh kita rawat. Bahkan anjurkan umpamanya ucapkanlah kalimat tauhid, masuklah ke dalam Islam, semoga Allah mampu dosamu dan kamu kita dapat bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apakah salah jika kita menjaga jarak dengan tetangga karena jika sudah berkumpul pasti tidak sengaja bergibah Ustaz? Ziarah tetap ziarah dengan sekadarnya waktu supaya tidak lama-lama tidak jadi gibah. Itu saja, ya. Bukan berarti kumpul-kumpul di sini, ya. Bertetangga itu bukan berarti ngumpul-ngumpul saja, karena kalau ngumpul-ngumpul memang ada hal-hal yang diomongkan untuk mencari bahan ketawaan segala macam. Ya, kita ziarah sebentar, ya, hadir dan kita lebih jika ada masuk topik-topik riba, kita alihkan pemanya, maaf saya permisi dulu. Atau kurang enak saya membicarakan hal seperti ini. Tidak. Kita tegur atau kita sampaikan nasihat yang baik-baik. Bagaimana jika tempat tinggal memberikan hal buruk, apakah kita tetap sabar? Apa nih? Memberikan hal buruk maksudnya ini. Moral lingkungan kita lebih baik pindah khawatir terhadap anak-anak kita. Iya. Jika kita tidak punya kekuatan untuk merubah kemungkaran dan kita takut anak-anak kita akan terpengaruh dengan kondisi lingkungan, akan lebih baik mencari tempat yang lebih baik. Bagaimana cara mengatasi tetangga yang mempunyai rasa hasad atau iri kepada kita? Ya kita berbuat baik sama dia. Kita doakan dia selalu. Kita baca doa-doa pagi sore agar dilindungi dari sifat hasad orang-orang yang hasad. Kalau Qul'ul Falak itu selalu dibaca. Ya, zikir pagi sore selalu dilindungi diri kita dengan hal itu. Ya, doa-doa pagi sore. Insyaallah hasilnya tidak pengaruh kita dan kita tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Ya. Ustaz, ini izin bertanya. Dari awal ta'aruf, ana sering mimpi ular. Lalu ana dapat informasi dari dia. Dia akan menikah dengan yang lain. Artinya apa dan gimana cara ikhlas? Tidak takdir. Mungkin lebih baik Allah memberikan, Allah tahu yang lebih baik buat kita. Ya, mungkin kalau kita menikah dengan dia, ada aja hal-hal yang tidak melanjutkan hubungan perkawinan kita, pernikahan kita. Maka tidak ada yang perlu disesalkan dalam kehidupan. Maka seorang mukmin satu hal yang melegakan adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk itu. Bahwa semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bila jadi menghindarkan kita dari suatu peristiwa karena akan tahu atau ada hikmah di balik itu, ya. Yang paling harus kita yakini adalah setiap apapun yang tidak dapat kita raih sesuai dengan keinginan kita, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Bagaimana sikap kita jika tetangga mengundang walimah tapi walimah bercampur bau wanita laki dan ada musiknya? Kita hadir pada saat tidak hidup musiknya. Kita juga di masyarakat banyak hal seperti ini. Kita diundang oleh masyarakat, segala macam. Ya, kadang-kadang kita datang sebelum acara mulai musiknya, kadang-kadang setelah selesai, kadang-kadang lagi istirahat, kita kunjung makan. Dan ini dilakukan para ustaz-ustaz lain juga, begitu kita. Maka kita hidup masyarakat, tetap kita berkunjung. Ya, hadir, mari dengan Pak, terima kasih, semoga ya, mempelainya bahagia, dan beri keberkahan, semakin kita hadir. Ya, datang selama-selama, enggak perlu duduk lama-lama. Kedua sebentar saja kan, orang-orang datang ke undangan. Usahakan pemenang habis zuhur kadang-kadang musiknya diam atau malam. Ya. Sebenarnya jika kita ingin, ya, supaya mengamalkan tuntunan agama dengan sebaik mungkin bisa. Ya, yang penting kita jangan hanya selalu melihat ini ada kendala, masalah-masalah ini ada hambatan. Kita belum berupaya dengan maksimal. Apakah jika kita memposting status tentang agama di WA, kita perlu menyembunyikan postingan dari yang kafir, Ustaz? Karena Anda punya banyak saudara kafir. Lalu yang penting di situ tidak ada sifat pelecehan, penghinaan. Kita jelaskan Islam berpandangan ini, keyakinan Islam begini, tidak masalah. Saya melakukan kesalahan di rumah, lalu tetangga saya melaporkan kesalahan saya ke tempat kerja saya yang sebenarnya kesalahan saya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Inilah sifat tetangga yang tidak baik. Ya, mestinya tidak perlu dilaporkan kalau memang tidak ada hubungannya. Kecuali tetangga kita itu ada yang melakukan tindak pidana. Apakah itu mungkin kecurigaan kita tentang adanya di situ adalah orang-orang yang berpaham radikal atau teroris atau narkoba atau prostitusi. Ngomong kepada Pak RT, Pak RW, itu. Biar mereka yang konfirmasi ke sana, apa sebenarnya yang terjadi, apakah benar prasangka kita atau tidak. Jadi sebenarnya masyarakat jangan pernah mendiamkan juga kemungkaran. Ya, karena ada orang berkata begini, oh kita harus menghargai tetangga kita, tidak boleh. Enggak, kalau jelas-jelas ada indikasi yang ya, apa namanya data terjadi pelanggaran hukum pidana, mungkin dia berbisnis sesuatu yang haram, mungkin kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Tapi tidak perlu kita sebarkan kepada tetangga yang lain, yang mereka juga tidak akan mengambilkan keputusan hukum. Nah itu bedanya antara mengingkari kemungkaran dan menyebarkan aib orang lain. Ada umpamanya terjadi prostitusi di sebuah rumah tangga, di samping tetangga kita atau lingkungan kita. Kita tidak perlu ngomong ke tetangga-tetangga lain, tapi kita laporkan kepada Pak RT, biar ditindak secara hukum, dipastikan secara hukum. Ya ada di ini. Ya supaya dapat menjaga kehormatan lingkungan sendiri. Ya, tetangga kita dan seterusnya. Karena aib orang tidak boleh disebarkan. Ya, tidak boleh diekspos. Yang penting adalah kemungkaran juga terkendalikan dan juga bisa dikupas. Ustaz, bahafizukallah, bagaimana menjaga hubungan baik pada tetangga yang anaknya sering membuli anak kami? Ya kita berbicara dengan orang tuanya, omongin dengan orang tuanya, atau anaknya sendiri dinasihatin dengan baik-baik, diajak ke rumah kita, ya, diajak umpamanya makan bareng, belikan sesuatu hiburan ataupun makanan yang biasa, beli bakso bareng-bareng sama anak-anak kita, bagaimana supaya mereka akrab gitu. Ya, bahwa atau kalau bicara sama orang tuanya tentang sifat anaknya yang melakukan sifat yang tidak baik terhadap tetangganya, membuli dan seterusnya. Bagaimana jika tetangga memfitnah ibu saya berkata tidak-tidak sementara saya harus apa dan orang tuanya seperti didendam gitu Ustaz, pernah dimaafkan tapi malah mengulangi kesalahan. Kan hal seperti ini tentu dikomunikasikan, dikonfirmasi, dijemputkan dengan tetangga kita. Ya. Kalau memang itu adalah pelanggaran hukum, bisa kita minta dinasihatkan oleh Pak RT, Pak RW, atau tokoh agama di lingkungan tersebut. Gitu. Kapan waktu terbaik menasihati seseorang? Ya, tidak bisa menentukan waktu terbaik, tentu kondisi kita dengan orang tersebut. Tapi kalau menasihati tidak perlu dengan menyalahkan orang, tetapi kita menyebutkan perbuatan yang tidak baik, hal ini ada di dalam agama. Itu tentu saat-saat kita saling lagi terbuka hatinya, saling bertemu dalam suasana yang nyaman, dan disampaikan nasihat tersebut. Bagaimana cara menguatkan hati agar tetap istiqomah nutup aurat seluruhnya apabila di rumah ada sepupu yang bukan mahram, karena kadang kita merasa ribet. Ya tentu, ya kita bisa menjaga dirilah. Ya, tidak perlu ribet dan juga dibatasi, umpamanya bilang sama orang tua kita kalau sepupu ini dia boleh ke ruangan ini dan ruangan ini tidak boleh karena sering di sini ada wanita-wanita yang terbuka auratnya. Yang dia tidak pantas untuk melihat. Maka dibatasi tempat ataupun suasananya biar tidak terjadi campur baur dalam rumah tangga tersebut. Oh, ketika kita keluar kamar ya kita pakai jilbab yang menutup aurat kita. Mohon tip-tip bagaimana adab kita dalam mengingatkan tetangga kita. Tip-tip adab tetangga ini memang banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan kondisi situasi masing-masing ya. Karena ada tetangga yang sensitif, ada tetangga yang baperan, ada tetangga yang memang terbuka dia. Tapi yang jila bila kita memang terbiasa menjalin hubungan baik dengan tetangga, insya Allah nasihat-nasihat itu mudah disampaikan. Cuma tiba-tiba mendekat lalu menasihati. Nah ini kadang-kadang membuat suasananya tidak nyaman. Kalau terbiasa dia berkunjung ke rumah kita, kita berkunjung ke rumah dia, saling bagi hadiah, saling berikan nasihat. Yang nasihat juga tidak perlu langsung, kadang-kadang bisa dengan berikan buku, ya, atau dengan mengajak hadir pengajian, atau melalui tetangga lain yang lebih akrab bisa menyampaikan nasihat itu, atau kalau ada Pak RW, Pak RT, dan bisa saja hal yang banyak hal sebenarnya. Ya. Bolehkah memberikan pakaian yang tidak syar'i kepada teman yang belum mengenal sunnah karena khawatir mereka memakainya? Kalau khawatir ya nggak usah diberi. Kalau diberikan, pokoknya ini pakaian tidak boleh kamu pakai di luar ya, terpakai di pertuan di rumah saja ya, atau di hadapan suami saja boleh. Bolehkah minta haid takziah pra meninggal? Karena kalau ada orang tua saya masih haid tak boleh takziah. Mungkin takziah walaupun sedang haid, nggak ada halangan. Ya, inilah pelajaran sudah kita pelajari ketika apa yang dilarang sedang haid. Puasa dan sholat. Berhubungan sama istri. Itu yang dilarang. Menyentuh Al-Quran. Apakah yang harus dilakukan? Anak dan tetangga tinggal di dalam pondok, jadi jarang keluar karena banyak santri ingin berkunjung, tapi malu karena tidak ada yang anak bawa dan tidak ada tujuan ke rumahnya. Apa ini? Tidak ada tujuan ke rumahnya, tidak ada yang bawa, karena ziarah itu tidak mesti harus membawa oleh-oleh, terus tidak. Dan ini juga perlu di pandangan ini juga diluruskan, dan jika ada orang ziarah ke rumah kita tidak bawa apa-apa juga tidak masalah. Ketika dia menziarahi kita juga sudah kita ada menyambut dengan beberapa pahala, kedua-duanya mendapat pahala. Jadi ziarah itu tidak harus membawa sesuatu. Ya. Ziarah sebentar, salam di depan rumahnya, gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah anak saya semua ya. Bisa saja, ya. Tidak harus membawa sesuatu yang mahal juga, ya. Atau bisa kita juga undang dia ke rumah kita, ya. Saling menjalin hubungan baik sama tanah. Baik, sedikit lagi waktunya. Cara menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran dalam masalah anak tunggal kami yang sebentar lagi seolah masuk senter sebagai orang tua, saya cemas dan khawatir dari anak sementara saya menginginkan dan yang terbaik bagi pendidikan agamanya. Mohon nasihatnya dan inginnya Ustaz bagaimana saya bisa tabah dan sabar melepas anak menuntut ilmu. Ingat anak ini adalah putra kami, satu-satunya saya merasa kehilangan. Baik, anak kalau sayang itu dididik ilmu agama. Kalau kita tidak mampu tentu terpaksa masuk pondok. Yang masuk ke pondok bukan arti anak kita cuekin, tidak kita perhatikan, bisa dilihat, dikunjungi satu kali sebulan, bisa juga dengan kesempatan yang ada dari pondok untuk menelpon, video call, banyak sekarang fasilitas. Dulu orang melepas anaknya malah setahun tidak tahu kabarnya bagaimana, tidak ada telepon, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Karena sayang kepada anak bukan berarti apakah anak itu harus dibawa di dekat kita terus. Itu bukan membuat anak jadi terdidik. Tapi harus diberikan kemandirian. Anak kita bisa bergaul, berkembang. Ya. Kadang-kadang orang tua, anak yang dimanja, anak yang disayang itu harus dekat dia terus. Ya, sebenarnya anaknya tidak berkembang sehingga perbedaan sosialnya. Ya, dan juga keterampilan dan pengetahuan ilmunya tidak demikian. Para sahabiat, para orang ulama juga banyak yang sayang kepada anak-anak mereka. Tapi sayang kepada anak bukan pemahaman orang sekarang. Anaknya harus dibelikan hal yang mahal, diberikan barang branded, hidup dengan penuh kemewahan. Jadi anak yang sayang itu, jadi anak itu bagaimana dia bisa mandiri, beriman, bertakwa, berilmu. Itulah anak yang sayang, orang tua yang sayang kepada anaknya. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya termasuk membatasi anak saya dalam bergaul karena khawatir pengaruh buruk yang dibawa oleh temannya. Dan saya selalu menerapkan kepada putra saya pendidikan dan disiplin antar ala pesantren kepada putra saya yang masih SD. Dan kami jika waktu luang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dalam rumah, lafal Al-Quran dan membaca sejarah Islam. Apakah langkah yang saya tempuh sudah benar? Mohon nasihatnya. Kita dalam diri keluarga, kita tahu apa yang terbaik bagi anak kita. Karena sekarang lingkungan yang tidak mendukung, boleh saja kita memberikan waktu main anak kita dengan terbatas. Atau bergaul dengan orang terbatas tidak masalah jika memang lingkungan akan mengkhawatirkan terhadap akhlak dan keterbedaan anak kita. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, jika orang tua mengatakan ana wahabi, apa yang harus ana katakan ustaz, sedangkan jika menjelaskan dia makin keras? Baik, jelaskan kepada dia, wahabi itu, ya, yang dimaksud wahabi apa, menurut dia, dan di mana dia dapat informasi tersebut. Jika dikatakan wahabi anti selawat, itu adalah kedustaan, wahabi anti ziarah kubur, itu juga kedustaan, wahabi suka mengkafirkan juga itu kedustaan. Maka tentu caranya adalah dengarkan saja apa penjelasan ustaz-ustaz mereka sebagai wahabi. Apakah mereka suka mengkafirkan, apakah mereka suka menyesatkan, apakah mereka suka menyalahkan, ataukah mereka menyampaikan permasalahan ilmiah dengan dalil-dalilnya, perkataan para ulama. Kita jelas kepada orang tua kita, dan setidaknya kita ajak orang tua kita untuk mendengarkan tempat kajian di mana kita mendengar, biar dia nilai apa yang disampaikan itu apakah ajaran wahabi ataukah ajaran Rasulullah dan pemahaman sahabat. Ya. Baik, itu semua adalah fitnah-fitnah yang memang disengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan menyebarnya berkembangnya ajaran sunnah Rasulullah SAW, ya, menyebarnya ajaran tauhid, mengartinya orang-orang budaya-budaya yang harus diluruskan sehingga tidak mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang bercampur dengan kesyirikan, khurafat, bid'at, hayul, segala macamnya. Sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika masyarakat meninggalkan itu. Ya, sehingga kehilangan mata pencaharian, kurangnya pemasukan dari infak, segala macam dalam kegiatan itu, mereka merasa terusik. Karena masyarakat semakin mengerti bagaimana beragama itu sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh para ulama salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dengan kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang kita bahas kita diberikan manfaat oleh Allah SWT. Kita mengikuti apa yang terbaik dari apa yang kita dengarkan dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.